ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله. Terakhir yang kita bahas ialah tentang masalah anwa'ut talawun, macam-macam dan ragam-ragam contoh talawun. Di antara bentuk talawun, ada bentuk talawun yang sampai pada tingkat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Minhum man insalakha min millatil hanifiyyati ila milalil kufri wasyirk. Di antara orang-orang yang memiliki sikap talawun, ada di antara mereka yang sampai pada tingkat terlepas keluar dari millah hanifiyah, millatul tauhid Islam, menuju kepada agama-agama kufur dan syirik, seperti yang digambarkan tadi dari kalangan kaum munafikin yang menyembunyikan kekufurannya dan menampakkan Islam secara zahir, namun secara batinnya dia mencintai kekufuran, mencintai kemusyrikan, membenci keislaman. Mereka dikatakan sebagai zanadiqah, kaum zindiq, kaum malahidah, mulhidin, atau dikenal dengan sebutan munafiqin i'tiqad, munafiqin nifaq al-i'tiqadi. Barakallahu fikum. Atau contoh yang lain, pihak-pihak yang secara zahirnya muslim menampilkan penampilan-penampilan muslimin bersama-sama dengan kaum muslimin, namun di belakang mereka mengkampanyekan kekufuran, mengkampanyekan Yahudiyah atau Nasraniyah atau ragam-ragam kekufuran yang lain. Ini juga dikatakan sebagai mutalawin, zahirnya batinnya berbeda. Terjadi pada pihak-pihak yang betul-betul memiliki loyalitas yang sangat tinggi kepada kaum kufar. Sekte kecil, jemaat Islam liberal di antaranya, zahirnya muslim, zahirnya mengaku sebagai muslimin, tapi di balik itu secara batinnya mereka mengkampanyekan pemahaman pluralisme, mengkampanyekan pemahaman wahdatul adyan, sinkretisme agama dan segala macamnya yang itu merupakan pemahaman-pemahaman kufur. Ini juga demikian bisa mengeluarkan, ingat, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Barakallahu fikum. Ada pula di antara mereka al-mutalawwinin man talawwana bilawnil ikhlas wa akhfa bihi riya. Ada pula penutup talawun yang lainnya, secara bahirnya dia menampilkan warna keikhlasan. Bahirnya nampak mukhlis, nampak ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala semata, namun batinnya menyembunyikan riya. Ini merupakan talawun khafi, sikap talawun yang sangat samar, barakallahu fikum, yang banyak menimpa orang-orang yang tidak perhatian dengan niatnya, yang tidak perhatian dengan keikhlasannya. Zahirnya mukhlisin, zahirnya dia tulus, di belakangnya riya, sum'ah, dan segala macamnya. Ini semuanya, semuanya adalah sifatul munafiqin. Sifatnya orang-orang munafiqin. Mereka berupaya untuk menipu Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat tadi. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Di An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifatnya kaum munafikin. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idha qamu ila salati qamu kusala. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula wa man yudlilahu falan tajid lahu sabila. Sesungguhnya kaum munafikin, mereka ini menipu, hendak menipu Allah subhanahu wa ta'ala dengan mereka ini. Bahirnya A, batinnya B. Lesanya A, perbuatannya B. Berbeda. Mereka menduga bisa menipu Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu wa wahuwa khadi'uhum, dan Allah lah yang akan membalas tipuan-tipuan mereka. Kaum munafikin bila mereka tegak bangkit menuju ke dalam sholat, mereka bangkit dalam keadaan malas, mereka riya dan tidak berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit sekali, dan mereka sifatnya mudzabzabin, orang yang ragu-ragu, goncang, bimbang antara itu. Tidak ke arah mereka, tidak pula ke arah mereka. Tidak kepada muslimin, tidak pula kepada kaum kufar. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka engkau tidak akan mendapati untuk dia jalan keluar yang baik. Ini semuanya fardina azakumullah, talawunatil munafiqin. Talawun-talawun yang ada pada kaum munafiqin, dan merupakan sifatnya kaum munafiqin. Barang siapa dari kalangan muslimin yang memiliki perangai-perangai semacam ini, maka dia tergolong munafik. Tergolong munafik. Padanya ada sifatul munafiqin. Tinggal diklasifikasi. Nifak apa? Apakah nifak i'tiqadi yang membuat dia murtad dari agamanya? Ataukah nifakun amali? Nifak amalan yang membuat dia fasik dengan perbuatannya. Semuanya perkara yang kurang bagus, yang menyimpang. Barakallahu fikum. Na'am ikhwan fillah azakumullah. Dan disebutkan tadi pula barakallahu fikum beberapa contoh-contoh talawun yang ada pada pemerhati salafiyah dulunya, begitu terang-terangan, begitu tegar, begitu tegas di dalam mentahzir kaum muslimin, umat Islam, dari wahda islamiyah misalkan. Sekarang kemudian memasukkan anak-anak mereka ke dalam wahda islamiyah, terjadi. Dahulu begitu semangat menyampaikan prinsip tahzir kepada kaum muslimin, menyampaikan rududul ulama, bantahan-bantahan para ulama kepada kaum muslimin. Sekarang antipati dengan prinsip tahzir, antipati dengan prinsip rudud, antipati dengan perkara-perkara manhajiyah, masuk dalam kerangka tamyi. Barakallahu fikum. Nanti akan dirinci insyaallah di kajian dipandau terkait dengan kejahatan tamyi dalam dakwah salafiyah. Insyaallah akan dirinci. Barakallahu fikum. Bagaimana bentuk-bentuk, model-model, gambaran-gambaran tamyi dalam dakwah ilallah Barakallahu fikum. Juga ikhwan fillah azakumullah, dari kalangan Rajaiyun, mereka juga memiliki sikap dengan makna taghayyurul manhaj, adanya perubahan-perubahan manhaj yang ada pada mereka. Mereka ini ikhwan fillah azakumullah bukan orang yang asing bagi kita. Tokoh-tokoh mereka, guru-guru mereka, dulunya bersama-sama dengan kita. Sebagiannya guru-gurunya kita sendiri. Barakallahu fikum. Mereka ini dalam sejarah dakwah yang ada di Indonesia ini merupakan ex-sururiin. Mantan-mantan sururi yang sekarang sudah antipati dengan sururi. Dengan sururi ya. Namun barakallahu fikum, ada pada mereka yang namanya at-talawunat. Dahulu ma'ruf dan masyhur di kalangan kita semuanya tulabul ilm, mereka, kita dan mereka adalah orang yang begitu antipati dengan yang namanya musik. Antipati dengan yang namanya musik. Perkara sangat ma'ruf, sangat masyhur di kalangan pemerhati dakwah salafiyah kala itu. Tanyakan kepada masyayikh mereka yang di Indonesia ini. Tanyakan kepada Abdul Hakim Abdad. Tanyakan kepada Yesi Jawas. Tanyakan kepada Anrofi Khufran. Dan yang selevel dengan mereka dari kalangan ex-ex sururiin pada masa lalu, apa hukumnya musik? Jawabannya kan mengatakan sama, hukumnya haram. Perkara haram kan dalam Islam. Barakallahu fikum. Namun sekarang ini qul inna a'udzubikumullah, ada perkara yang aneh pada mereka. Dai mereka, penerus generasi barunya mereka, sampai pada tingkat menyatakan musik itu bagi saya halal. Sampai pada tingkat menyatakan musik itu bagi saya halal. Diposting sedemikian luas dan tidak ada pengingkaran yang berarti dari kalangan mereka. Yang tegas mengatakan semacam ini, Dr. Syafiq Reza Basalam. Tokoh muda mereka dengan tegas mengatakan semacam itu. Badrus Salam ketika tampil di TV swasta Trans 7 begitu, ceramah, dalam ceramahnya diiringi dengan suara musik. Tidak kemudian dia taubat, tidak kemudian dia mengingkari musik, mengharamkan musik, menyudahi tindakan dia tampil di TV-TV suara semacam itu. Justru dia kemudian membela diri. Alhamdulillah sudah bisa mewarnai TV Trans. Alhamdulillah, mudah-mudahan demikian dan demikian. Ya walaupun masih ada sedikit terkait dengan masalah musik dan segala macam, tapi. Allahul musta'an. Hadza talawun, hadza taghayyur al-manhaj indal fitan. Ada perubahan pergeseran manhaj pada mereka ketika munculnya berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Barakallahu fikum. Dulu mereka sama kayak kita. Taklimnya di masjid-masjid, di musala-musala, dan segala macamnya sama kayak kita. Menyemarakkan yang namanya majlisul ilm, majlis-majlis ilmu di masjid-masjid, di surau-surau, di langgar-langgar, di musala-musala, atau di kelas-kelas di mahat-mahat mereka. Ma'ruf. Sekarang ini barakallahu fikum, mereka bergeser kepada tariqah ikhwaniyah. Cara-caranya ikhwanul muslimin di dalam berdakwah, cara-caranya harokiyin dalam berdakwah dengan media TV yang ada pada mereka, entah Roja TV, entah Yufi TV, entah Insan TV, entah VVV yang lainnya. Antum perhatikan, mereka sekarang sudah tidak lagi semangat yang tinggi untuk mengadakan ta'lim di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada adalah yang namanya juga siaran taklim, ustadznya tampil di sebuah taman yang indah. Sebuah taman yang indah menyampaikan bimbingan-bimbingan ilmu kata mereka. Tampil taman-taman ya. Sebagian mereka di trotoar-trotoar pinggir jalan. Sebagian mereka dalam mobil. Dalam mobil menyampaikan terkait dengan adab-adab berkendara di mobil, pakai mobil gitu ustadznya, sambil menengok arah kamera dan segala macamnya. La haula wala quwwata illa billah. Ini merupakan tariqatul ikhwan. Gaya-gaya ikhwanul muslimin, gaya-gaya harakin hizbiyin di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan yang namanya masjid-masjid Allah. Padahal salafun salih rahimahumullahu taala, begitu pula para anbiya wal mursalin, begitu pula barakallahu fikum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dakwah-dakwah mereka selalu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Selalu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan sebuah asar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan al-masajidu majalisul anbiya. Al-masajidu majalisul anbiya wa hirzun minasyaitan. Yang namanya masjid-masjid itu majlisnya para nabi dan sebagai penjagaan dari syaitan. Juga diriwayatkan dari Ikrimah Ibnu Ammar rahimahullah, dia mengatakan sami'tu kitab Umar bin Abdul Aziz yaqul. Saya pernah mendengarkan kitab surat Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dibacakan. Isinya dia mengatakan amma ba'du. Adapun setelah itu, fa'mur ahlal ilmi ayyanshurul ilma fi masajidihim fa inna sunnata kanat qad umitat. Perintahkan kepada para ulama, kepada ahli ilmu untuk menyebarkan ilmu mereka di masjid-masjid mereka, sebab sunnah ini sudah dimatikan. Sunnah ini sudah dimatikan. Artinya apa? Di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, mereka sudah mulai mengalami yang namanya pergeseran. Sudah jarang menyebarkan ilmu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka turun resmi SK Khalifah memerintahkan para ulama menyebarkan ilmu-ilmu mereka di masjid-masjid mereka. Itulah sunnahnya para anbiya wal mursalin. Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya salafun salihin. Barakallahu fikum. Ada komentar dari penulis kitab Lamuturil Mansur minal Qaulil Ma'thur, Abu Furaihan Jamal bin Furaihan Al-Harithi, ketika membawakan asar Ikrimah di atas, beliau mengomentari, "Lau anna du'at fil hadaiq wal muntazahat al-ammah wal mukhayyamat at-tarfihiyah wa ghairiha yatarafa'una bil ilmi wa bima yanshurunahu min al-khair wa yaj'alunahu fi buyutillah lakana khairan lahum wa aqwam." Kalau seandainya para dai-dai yang menyebarkan ilmu di taman-taman, di tempat rekreasi umum, di kemah-kemah refreshing dan segala macamnya, mereka mengangkat kehormatan ilmu ini dan mengangkat apa yang mereka sebarkan dari perkara kebaikan, mereka jadikan itu semua di rumah-rumah Allah, niscaya itu lebih bagus, lebih baik bagi mereka dan lebih lurus bagi mereka. Ini menunjukkan ikhwanatina azakumullah, dakwah-dakwah, ceramah-ceramah, muhadarah-muhadarah di ladang-ladang, di taman-taman, di tempat-tempat rekreasi dan segala macamnya, itu bukan tariqatul salaf. Itu bukan sunnatul rasul alaihi salatu wassalam dalam menyebarkan ilmu. Dan di zaman sekarang ini barakallahu fikum, yang begitu aktif menggunakan cara-cara semacam ini dari kalangan ikhwanul muslimin, dari kalangan hizbiyin harakiyin, Antum perhatikan dai-dai entertainment itu yang menasional itu. barakallahu fikum tergolong dalam perkara-perkara atau tindakan-tindakan yang menunjukkan alamatul khudlan, tanda-tanda dan ciri-ciri kerendahan dia dan kehinaan dia. Dia menghancurkan kehormatannya dengan cara-cara yang semacam ini. Dulu dia nyah, sekarang mau dirangkul-rangkul. Dulu dibuang, sekarang dicari-cari. Semuanya terkait dengan kemaslahatan pribadi, kemaslahatan duniawi. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Ada sebagian ikhwan yang menamakannya dengan dengan muamalah manhaj MCK. Karena pikir MCK itu ya di sana ya kan, di hammamat. Sebenarnya mereka moka dengan MCK dalam manhaj cari-cari kawan. Masya Allah. Cari-cari kawan. Cari-cari kawannya karena apa? Karena sebuah kemaslahatan. Karena apa? Karena hawa nafsu. Dulu tendang, dulu disingkirkan, dulu ditahdir, dulu dihajar. Tanyakan sama dia, ngapain kamu hajar dia dulu? Kenapa kamu tahdir? Kenapa kamu hajar? Dan segala macamnya. Sekarang, kenapa kamu rangkul? Kenapa kamu cari-cari? Kenapa kamu kejar-kejar? Kenapa kamu harapkan? Itu semuanya bilhawa. Itulah yang namanya talawun. Talawun li ajli maslahatin duniawiyah. Artinya talawun dikarenakan kemaslahatan-kemaslahatan duniawi. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Al-muhim, at-talawunat kathirah. Ragam talawun sangat banyak. Kembali kepada tiga perkara tadi. Kan yang di awal. Yang pertama, dzulwajhain, yang punya dua wajah. Yang kedua, at-taghayyur fil fitnah. Ada perubahan-perubahan manhaj dalam perkara fitnah. Sebelumnya A, sekarang B. Dulu B, sekarang A. Dengan hawa nafsu, dikarenakan kemaslahatan pribadi, bukan dengan dalil. Bukan dengan dalil. Dan yang ketiga, yang jarang terjadi, umumnya terjadi pada ahli kalam, ahli filsafat, terkait dengan sahibul khusumat. Barakallahu fikum. Nah, ya ikhwan, sebagian pihak, mungkin dari kalangan hizbiyin, mereka akan juga menuduh salafiyin talawun. Antum juga talawun. Buktinya apa? Si fulan dikatakan demikian, tiba-tiba besok dikatakan lainnya lagi. Itu Syekh fulan dulu katanya guru kalian. Sekarang nih kamu tahdir guru kalian tadi itu. Talawun. Masyaallah. Dulu kamu puja-puja Syekh fulan, Syekh fulan, Syekh fulan, Syekh fulan. Sekarang kamu bantai mereka. Itu bahasanya ya. Talawun. Masyaallah. Nyata enggak ucapan mereka ini, Pak? Nyata. Dulu kamu puji-puji itu Yahya Al-Hajuri. Qala Syekhuna. Sekarang habis. Talawun ya, akhi. Dulu kamu sanjung-sanjung itu Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari. Sekarang kamu katakan sebagai seorang yang begini dan begitu. Talawun itu ya. Dulu kamu puji-puji itu Al-Adani. Qala Syekhuna Al-Adani. Sekarang kamu katakan sebagai mughaffal dan segala macamnya itu. Talawun ya. Dulu banyak antum mutalawinun, nuduh orang talawun, batal kamu juga talawun. Al-jawab hasya wa kalla. Kalau ahlu sunnati wal jamaah salafiyin, mereka bersikap dengan sikap yang berbeda itu bukan karena hawa nafsu, bukan karena maslahat pribadi, bukan karena maslahat duniawi, tetapi tergantung bagaimana sunnah Nabi, tergantung bagaimana kondisi mereka masing-masing. Yang dikatakan tadi ikhwan, ucapannya Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, naduru ma'a sunnati haitsu jarat. Kita berputar bersama dengan sunnah kemanapun sunnah berputar. Ahlu sunnah bersikap dengan dalil, dengan ilmiah, bukan dengan hawa nafsu. Dahulu kita memuji mereka-mereka tadi karena dahulu tidak ada pada mereka penyimpangan-penyimpangan. Dahulu mereka juga dipuji oleh para masyayikhuna. Kata ikhwan adalah, mereka dahulu dikenal sebagai murid-muridnya Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah, Al-Hajuri, Wal-Ma'bari, Wal-Adhani, Wal-Furu'i, dan yang lain-lainnya itu. Tidak ada pada mereka tanda-tanda penyimpangan. Dikenal sebagai masyaikh, para ulama ulyaman, muridnya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Kita memuji sesuai dengan keadaan mereka ketika itu, dengan hujjah, dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan maslahat pribadi, tapi dengan dalil. Ketika muncul pada mereka penyimpangan demi penyimpangan, keanehan demi keanehan, para ulama-ulama berbicara tentang mereka, maka kita sikapi mereka sesuai dengan keadaan yang terkini, yang terbaru. Bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan ilmu. Dulu para masyaikhuna memuji mereka, kita puji. Sekarang para masyaikhuna menerangkan penyimpangan-penyimpangan mereka dengan ilmiah, dengan hujjah. Kita pun juga mensikapi dengan sikap yang sama. Itu bukan namanya talawun, itu namanya sikap yang tepat pada tempatnya. Tayyibun ikhwan bil hujjah. Sehingga yang membedakan antara perubahan sikapnya salafiyin dengan perubahan sikapnya hizbiyin, ad-dalil, al-hujjah, ad-dalil ya ikhwan. Kalau mereka maslahat, kalau mereka menggunakan hawa nafsu, salafiyin menggunakan ilmu, menggunakan hujjah, menggunakan dalil. Paham ya ikhwan? Naam. Dikasih contoh sekalian, dia adalah bentuk talawunnya Muhammad Al-Ma'bari. Dia dulu dikenal sebagai seseorang yang begitu aktif menjelaskan penyimpangan-penyimpangan Rafidhah, penyimpangan-penyimpangan Syiah, punya sekian banyak kitab-kitab yang membicarakan masalah Rafidhah, masalah Syiah, bahkan dengan kalimat-kalimat dan bahasa-bahasa yang begitu tegas. Barang siapa yang ngasih hati kepada mereka, maka mereka akan begini-begini segala macamnya. Dulu, sekarang ini justru mengadakan wasiqat ta'ayush, wasiqatul ikha, perjanjian damai dan persaudaraan dengan Rafidhah, dengan Houthiyyin. Wallahul musta'an. Hadza talawwun. Sampai pada tingkat barakallahu fikum merasa senang ketika Houthiyyin itu tampil menang mengalahkan Salafiyyin. Sempit dadanya ketika Salafiyyin mendapatkan kemenangan-kemenangan dari Allah Azza wa Jal mengalahkan Houthiyyin. Itu menunjukkan bahwasanya wasiqah yang mereka buat bukan karena keterpaksaan. Kalau dia terpaksa, dia akan membela Ahlus Sunnah, membela Salafiyyin, menikam yang namanya Rafidhah. Senang, bahagia ketika Rafidhah hancur. Senang, bahagia ketika Ahlus Sunnah itu jaya dan menang. Kenyataannya enggak demikian, barakallahu fiikum. Hadza mutalawwin, Al-Ma'bari mutalawwin. Barakallahu fiik. Intinya sikapnya harus sunnah dengan dasar ilmiah, dengan dasar dalil dan hujjah. Perubahan sikapnya dengan hujjah. Naduru ma'a sunnati haitsu darat. Dan itu berlaku tidak hanya untuk Fulan dan Alan. Siapapun. Siapapun ya ikhwan. Ahlu sunnah itu memiliki prinsip al-amru bil ma'ruf wal nahi 'anil munkar. Punya prinsip at-ta'sil wa tahdir, al-wala wal bara. Siapa saja yang di atas sunnah, yang di atas sunnah, mencintai sunnah, mengamalkan sunnah, mendawakan sunnah, lahir batinnya dicintai, dimuliakan. Siapa saja yang menentang sunnah, menyelisih sunnah, memusuhi dakwah salafiyah, dibenci. Siapapun dia. Dulu dia mungkin seorang hizbi, dulu dia seorang mubtadi umbal barangkali. Dibenci sama Ahlus Sunnah, dibenci, ditahdir, dihajar, dibantah, dan segala macamnya. Ternyata kemudian dia rujuk, taubat dengan taubatan nasuha, dan nampak bagus taubatnya dengan bukti-bukti yang nyata dalam amaliyah dia. Maka Ahlus Sunnah tidak lagi mentahdirnya, Ahlus Sunnah akan mencintai dia sebagaimana mencintai Ahlus Sunnah yang lain. Itu bukan namanya talawun. Itu namanya sikap yang benar pada tempatnya masing-masing dengan hujjah. Barakallahu fikum. Juga demikian, salafi dulunya sunni, masya Allah, kita cintai. Kita kasih wala kepada mereka. Akhuna wa fina, teman kita, saudara kita, satu manhaj dengan kita, sama-sama ahlu sunnah, sama-sama salafi, kita cintai. Tidak kita tahzir, tidak kita hajur, tidak kita bantah. Tapi ketika barakallahu fikum muncul padanya penyimpangan-penyimpangan, syubhat-syubhat, fitnah-fitnah, inhirafat-inhirafat, bid'ah-bid'ah, dan yang lain-lainnya, sudah kita tadzakur, sudah kita nasihati, jalsah demi jalsah, majlis demi majlis, ketemu dengan para ulama, alim fulan, alim fulan, alim alan, ternyata dia masih bergeming dengan penyimpangan-penyimpangannya, maka sikapnya Ahlus Sunnah akan berbeda. Dulu mencintai, sekarang membenci. Dulu akhuna, sekarang sebagai pihak yang berseberangan dengan kita. Dulu kita kasih wala, sekarang kita tahzir, sekarang kita bantah, sekarang kita hajar dengan kaidah-kaidahnya yang jelas. Itu bukan talabun, itu namanya sikap yang sahih di tempatnya masing-masing dengan dasar dalil, dengan dasar ilmunya. Bedakan antara talabun dengan sikap yang benar dari sikapnya Ahlus Sunnah. Yang membedakan cuma satu. Dalilnya, hujahnya, barakallah. Ahlus Sunnah dengan dalil, mereka dengan hawa nafsu. Dengan hawa nafsu, barakallah. Paham ya, Fuan? Paham tak ini? Nah, barakallahu fikum. Lanjut. Terkait dengan efek ya, Fuan. Terkait dengan efek talawun, ini sangat banyak. Sikap talawun bisa berefek pada tingkatan kemurtadan dari Islam. Murtad dari Islam. At-talawun bisa berefek kepada kemunafikan. Nifakun i'tiqadi. At-talawun bisa berefek kepada nifak amali. At-talawun bisa sampai pada tingkat menjurumuskan pelakunya kepada kubangan-kubangan maksiat dan kemungkaran dengan dasar maslahat duniawi. Efek talawun bisa membuat pelakunya, barakallahu fikum, orang yang makhzul, orang yang hina, orang yang rendah, merendahkan kehormatannya, entah karena urusan duniawi atau keurusan yang lainnya, dengan talawun ini. Adapun terkait dengan pemerhati-pemerhati salaf, para pengaku-pengaku salaf ini, efek talawun, yang ini tolong camkan baik-baik, ini semua dari penelitian, dari pengalaman-pengalaman yang kita hadapi selama ini, barakallahu fikum, kondisi-kondisi yang nyata, yang real pada mereka, efek talawun pada pemerhati salaf, mereka akan terjatuh di dalam sikap tamayyuh. Mereka ini akan terjatuh pada sikap tamayyuh. Talawun yang ada pada mereka dengan makna taghayyur, artinya perubahan, pergeseran manhaj pada mereka. Itu bergesernya, ikhwan, kepada prinsip tamayyuh. Lembek dalam perkara manhaj, menggembosi manhaj salaf, barakallahu. Ini mereka. Nah, dulu masya Allah antipati dengan yang namanya sururiyin, sekarang gabung dengan sururiyin. Dulunya antipati dengan dakwah sururiyah, sekarang ta'awun dakwah dengan sururiyah. Ini perkara yang menggambarkan tamayyuhnya mereka, barakallahu. Dan ini yang terjadi pada grupnya MLM. Baik, grupnya MLM. Mereka ini, ikhwan, pergeseran manhajnya itu kepada roja'iyin. Itu mencamkan baik-baik, resapi baik-baik. Mereka ini, ikhwan, pergeserannya menuju kepada tariqahnya roja'iyin. Ta'awun dakwah dengan mereka, gabung dengan mereka, dan segala macam, semua dengan mereka. Roja'iyin, halafiyin, ruhailin, ruhailiyin, itu bergesernya kepada tariqatul ikhwan, kepada ikhwanul muflis. Antum catat baik-baik, antum resapi baik-baik, itu kenyataannya akan terjadi dan sudah terjadi di lapangan terkait dengan mereka-mereka semua. Sekarang ini yang mengundang Zulkarnain taklim di mana-mana siapa ya, kawan? Roja'iyin. Dari kalangan Roja'iyin, Ruhailiyin, Halabiyin. Dia diundang ke Jepang. Oh enggak dia, saya ke Jepang. Oh bangga, negara kafir kok bangga. Yang ngundang orang-orangnya roja, eksururiyin yang undang dia. Barakallahu fikum. Nah, ketika dia dakwah belum lama ini, enggak usah jauh-jauh, belum lama ini dipanggil ke Balikpapan. Balikpapan. Sama siapa ya? Itu dicari oleh para ikhwan-ikhwan kita. Siapa panitianya itu? dari kalangan Rajaiyin. Tidak biasa. Barakallahu fikum. Grupnya dia, yang bersama dengan dia, barakallahu fikum, sudah nongol, tampil di Insan TV. TV-TV-nya orang-orang Raja, link-linknya Raja. Semacam Steven Rurai, tampil sudah ya. Semacam Abdullah Syahrani, tampil dia sudah ya. Ja'far Soleh, duet dengan Abdul bin Taslim. Sudah tampil ya, barakallahu fikum. Tinggal gurunya ini, dedengkotnya ini, Sizzul ini, barakallahu fikum. Tunggu waktunya akan tampil dan tak kasih bocoran. Sebentar, tak kasih bocoran. Menyampaikan kepada saya, haddatsani telah menyampaikan kepada saya secara langsung Al-Ustaz Abdul Rahim Pangkep. Di Makassar di Pangkep ya. Dia dulu ini sama mereka. Sama mereka, lepas dari cengkramannya mereka. Langsung ketika beliau datang ke pondok, ketemu saya di masjid di pondok Anda di Gresik. Anak-anak ngasih tahu, menginformasikan kepada beliau bahwasanya Syafiq Reza Basalamah itu datang ke Baji Rupa, temannya Dul Kornein, memberikan nasihat yang katanya mengharukan di situ, ditemani sama Mustamin, disambut dengan gembita, mengharu biru oleh MLM dan segala macamnya. Kaget. Terus dia menyampaikan kepada saya, antas kata beliau. Kenapa Ustaz? Sudah lama itu disampaikan sama saya, sudah lama itu. Loh, kenapa? Sudah lama. Kalau kita kumpul-kumpul dulu ya, kumpul-kumpul. Itu dia mengutarakan semacam ini. Ada keinginan yang sangat kuat tampil di Roja. Bocoran. Atau mungkin masih malu-malu ya? Masih malu-malu. Tapi sudah duluan. Rurai masuk, Dengan Sarani masuk, Nanti lagi masuk. Nanti ada waktunya. Begitu dia pandang aman, tampil. Zul Qarnain. Tindakan mereka menerima dengan hangat kedatangannya tokoh Roja, Dr. Syafiq Reza Basalamah di markas mereka. Sudah sangat cukup membuktikan bahwa mereka betul-betul sudah gesernya kepada Ha'ula. Acara-acaranya Ha'ula itu yang menyambut dengan gembita MLM. Dul Qarnain dan kawan-kawannya ketika talib di mana-mana yang menyambut Ha'ula Roja'i. Satu. Ada kawan itu. Allahul Musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Raja'iyin larinya kepada Tariqatul Ikhwan sebagaimana saya gambarkan tadi. Bagaimana tariqat dakwah mereka dan segala macamnya, ada tadi rekreasi tamasya dakwah dan segala macam. Itu semuanya Tariqatul Ikhwan barakallahu. Pergeseran manhaj arahnya ke arah sana. Ujung-ujungnya adalah tamyi' barakallahu fikum. Tamyi' apa tamyi' nanti dipandau insyaallah Ahad malam akan saya jelaskan dengan rinci dan gamblang insyaallah taala terkait dengan fenomena dan kejahatan tamyi' dalam dakwah salafiyah ini insyaallah taala. Temanya itu bukan tema tamyi', jadi kasih selingan-selingan doang. Barakallahu fikum. Nah, itu efek talawun yang ada pada pemerhati salaf yang menyimpang dalam perkara manhajiyah larinya kepada manhajut tamyi' barakallahu fikum. Sedikit sekali dari mereka barakallahu fikum yang larinya kepada manhaj tasyaddud yang hulu dari kalangan hajuriyin atau haddadiyah jarang. Umumnya pada pembahasan at-tamyi' barakallahu fikum. Naam ikhwan. Umumnya mereka tamyi'nya kepada haula'i roja. Ada sebagian mereka barakallahu fikum manhaj tamyi'nya itu luar biasa asli. Asli ya ikhwan. Betul-betul menganggap semua yang ada ini saudara dia sama kaum muslimin. Sehingga dia bisa bergaul dengan mereka semuanya ikhwan. Ada tokoh mereka. Namanya Abdullah bin Saleh Al-Hadrami. Orang Malang. Termasuk gurunya mereka. Termasuk ling-lingi Ha'ula. Dari kalangan eksururi ini ikhwan. Sampai pada tingkat dia menganggap jamaatut tabligh adalah saudara saya dan segala macamnya, masya Allah. Ternyata nggak semata-mata ucapan, nggak semata-mata tulisan di postingan dia. Dia wujudkan langsung khuruj bersama dengan jamaat tabligh. Wah, saya kasih komentar luar biasa. Ini betul-betul penerapan manhaj tamyi' original. Original ya ikhwan. Betul-betul tamyi' asli ya seperti ini. Barakallahu fikum. Semuanya sama, kuna sudah enggak ada hajir-hajiran, enggak ada tahzir-tahziran. Semuanya adalah sama berjuang untuk perkara dakwah. Kita sekarang lemah lembut ya, akhi, enggak ada gunanya yang namanya bantah-bantahan segala macamnya. Asli. Itu tanggi orisinil. Tapi cuma dia doang yang punya sikap semacam itu, enggak mau ya. Yang lainnya kecondongannya kepada ikhwanul muslimin. Barakallahu fikum. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Gitu ya. Itu terkait dengan efek talawun fitin, sampai pada ujungnya nanti ada talawun yang membuat orang tersebut murtad dari agamanya atau terjatuh dalam nifaqun i'tiqadi. Kemudian yang kalian bina'an azakumullah, bagaimana sikapnya kita terhadap para mutalawinin? Apa mauqif kita terhadap para mutalawinin? Apa jawabannya? Ya enggak usah pakai rincian lah. Apa jawabannya? Kok gimana sih? Apa jawabannya? Bagaimana sikap kita dalam mensikapi orang-orang semacam ini? Mutalawin gama hadza ini. Hah? Menjauhi mereka. Lanjut. Dihajar begini. Masya Allah. Jangan main kasar-kasar ya. Dihajar. Diboikot. Nah, diboikot dengan mana hajar yang luas. Darah kemasin. Apa lagi ya, Fon? Dijauhi, dibenci. Dibantah. Ditahzir. Dan segala macamnya. Namanya. Itu sifat, itu sikapnya seorang sunni salafi terkait dengan mutalawinin. Dikatakan oleh para ulama, bahaya mereka ini itu lebih dahsyat daripada bahayanya ahlul bid'ah yang bukan mutalawin. Ahlul bid'ah dengan satu wajah mubtadi. Kalau ashabul ahwa'i wal bid'ah dari kalangan sekte-sekte yang sesat, tokoh-tokoh penyesat umat yang satu wajah, orang semuanya tahu. Oh, fulan tidak beres. Gampang. Adapun al-mutalawinin yang punya sikap talawun, susah dideteksi. Ketika mau dikejar, wajahnya kok seperti ini. Katanya berita yang sampai kepada kita orang, ini orang begini, begini, begini, begini. Mana? Nyatanya. Wajah-wajah salafi, wajah-wajah sunni. Ketika ketemu sama, betul, saya lihat wajah barunya, wajah aslinya dia. Kayak begitu. Coba. Cek lagi. Mana? Antum ini jangan mengata-ngata ya. Betul, saya tahu dia begini, begini. Wajah dia seperti itu aslinya. Lalu sama kita ketemu orang, wajahnya Masya Allah, wajah sunni-sunni salafi. Tidak ada yang tahu. Dikarenakan talawunnya, dikarenakan makarnya. Lebih jahat daripada ashabul ahwa'i wal bid'ah al-mukhlis. Apa? Al-khullas yang murni. Sehingga sikapnya salaf, sikapnya seorang salafi terhadap al-mutalawinin itu lebih ekstra waspada. Nah, waspadai gerakan-gerakan mereka, makar-makar mereka, dikarenakan talawun itu daun ibal, kata Imam Malik. Penyakit yang sangat kronis dan susah untuk dideteksi. Warnanya macam-macam, wajahnya banyak. Barakallahu. Al-hadar, barakallahu. Khatarnya mereka lebih dahsyat dan lebih mengerikan, barakallahu. Sehingga kita mentahdir, memperingatkan umat dari bahaya mutalawinin. Kita membantah syubhatul mutalawinin dengan ilmiah. Kita menghajur, memboikot mutalawinin dengan hajur syar'i. Dengan yang kita mampu, dengan rakam hajur yang kita mungkin kerjakan. Apakah kita menghukum mereka sebagai mubtadi umbal? Tergantung bentuk talawunnya dan bagaimana orangnya. Bisa jadi mutalawin dikatakan kafir. Mungkin mutalawin dikatakan murtad. Mungkin mutalawin dikatakan munafik. Nifaqan i'tiqadiyah. Mungkin mutalawin dikatakan hizbi. mungkin mutalawin dikatakan mubtadi umbal, mungkin mutalawin dikatakan masybuh atau masybuh ahli syubhat, mungkin mutalawin dikatakan maftun ahli fitnah, mungkin mutalawin dikatakan yang namanya fasik, tergantung bentuk talawunnya masing-masing dan bagaimana orangnya masing-masing. Dikarenakan talawun ragamnya banyak, dia termasuk yang mana barakallahu fikum. Tapi semuanya jelek ya. Barakallahu fikum. Tidak ada mutalawin yang betul-betul seorang sunni salafi. Talawun bukan manhaj salaf. Barakallahu fikum. Saya itu mengapa? Hah? Ketika ada yang mengejar antum, ada sosok seorang mutalawin di dekatnya antum misalkan. Ah, antum sikapi dia dan segala macamnya. Ada yang komplain. Takillah ya akhi. Hah? Kif antum sikapi dia dengan sikap yang semacam itu? Kamu berani mengatakan dia bukan salafi? Berani kamu mengatakan dia bukan salafi? Antum kelimpungan. Iya ya. Hah? Ah, iya, antum enggak berani mengatakan dia salafi. Kif, bagaimana mungkin antum sikap yang semacam itu? Nah, antum harus tahu ini efek talawunya orang satu ini. Ada talawunya la'ab makir hada. Itu bentuk dan model-model tabi'i yang ada pada mumayyi'in barakallahu fikum. Antum harus paham. Tatkala seseorang sunni salafi menunjukkan mauqif yang jelas, bersikap, itu tidak hanya khusus untuk orang yang telah difonis bagi mubtadi umbal. Tahdir, hajar, dan segala macam itu ikhwan. Itu tidak khusus untuk mubtadi umbal. Antum baca asar salaf. Sa'ambrek, sa'gudang, sa'gigit banyaknya ikhwan. Mereka memiliki sikap yang tegas, mauqif yang jelas. Hajar, tahdir terhadap ashabul ahwa'i wal bidah. Tahdir kepada mubtadi umbal hizbi. Mereka juga mentahdir umat dari maftun ahlul fitnah walaupun belum difonis sebagai seorang mubtadi umbal. Mereka juga mensikapi dengan sikap yang keras kepada al-masbuh ahli syubhat walaupun belum difonis sebagai mubtadi umbal. Ifham hadha ya. Maka mereka mensikapi dengan sikap yang tegas mentahdir umat dari bahaya dia pada orang yang punya muamalah yang jelek, akhlak yang buruk, adab yang jelek, muamalah yang kurang bagus, suka menipu hartanya orang, tipu menipu dalam perkara dagang dan segala macamnya, ditahdir. Dikarenakan kejelekan-kejelekan akhlaknya barakallahu. Tidak khusus untuk ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ifhamu hadza ya ikhwan. Karena bentuk tamyi'nya mereka hanya mengkhususkan sikap-sikap tadi kepada sahibul bid'ah atau kepada seorang hizbi mubtadi umbal. Selama belum ada yang mengatakan sebagai hizbi, sebagai mubtadi umbal, tidak perlu kamu sikapi. Ada tamyi. Itu meruntuhkan sikap salaf terhadap ha'ula'il qawm. Barakallahu fi. Tapi misalnya, namanya dengan sikapnya kita, bersikap dengan sikap yang tegas, ditahdir umat dari mutalawinin, diperingatkan dari bahaya-bahaya mereka, kita mewaspadai makar-makar mereka, adapun terkait dengan hukum berbeda-beda tergantung jenis talawunnya dan orangnya yang dikatakan sebagai mutalawin. Dengan rincian yang saya bacakan tadi, imma kafir, murtad, imma munafik difaq i'tiqadi, imma munafik difaq amali, imma mubtadi, au hizbi, au masyfu, au maftun, au fasik, au munkar, au sahibul ma'asi, au sahibul dunia, tergantung talawunnya masing-masing. Paham insyaAllah ya? Dikarenakan talawun macamnya banyak, ragamnya banyak. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Salafiyin punya keadilan dalam hukum seseorang sesuai dengan keadaannya masing-masing. Tidak gebyak uyah katanya orang Jawa. Tidak pukul rata. Tapi ada perinciannya masing-masing. Allahul musta'an wala hawla wala quwwata illa billah. Ada ucapan seorang penyair biasa dibawakan oleh para ulama ketika membahas tentang mutalawin. Qala syair, la khaira fi wuddi mri'in mutalawini La khaira fi wuddim ri'in mutalawwini hulwul lisani wa qalbuhu yatalahabu yu'tika min tarafil lisani halawatan wa yaruhu minka kama yaruhu tha'labu. Yang artinya la khaira fi wuddim ri'in mutalawwini, tidak ada kebaikan, tidak ada kebaikan sama sekali mencintai seorang mutalawin. Ada kebaikan sama sekali. Hulwul lisani wa qalbuhu yatalahabu. Lesannya manis, tapi jiwa hatinya membara. Lesannya manis, tapi hatinya begitu berkobar-kobar kebenciannya kepada kamu. Yu'tika tarafal lisani halawatan. Dia memberikan kepada kamu halawah. Perkara-perkara yang manis, yang indah dari ujung lisannya. Yaruhu minka kama yaruhu tha'labu. Tetapi dia menggonggong dari kamu sebagaimana gonggongannya serigala. Serigala ya. Hah? Hatinya itu menggonggong pada kamu. Tapi ujung lisannya mengatakan yang manis-manis. Ya, ujungnya begitu bagus-bagus. Tapi di sininya selalu berusaha untuk menerkam diri kamu sebagai menerkamannya serigala. Nada baiknya manis di depan, di belakang nikam. Ada mutalawin la khaira fi wuddi mri'in mutalawwini. Tidak ada baiknya barakallahu fikum mencintai seseorang yang mutalawin. Maka waspadai barakallahu fikum al-mutalawinun dengan ragam talawun yang ada, terutama talawun fiddin, talawun dalam perkara agama, terutama talawun-talawun dalam dakwah salafiyah yang dilakukan oleh para mutalawinin, para la'abin, para makirin. Allahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tinggal yang terakhir. Sudah, ada yang ketinggalan? Coba diem. Tinggal yang terakhir ya ikhwan, bagaimana caranya supaya kita ini terselamatkan dari sifat talawun yang tercela. Sebelum saya sampaikan, ada yang lewat ya ikhwan. Talawun itu apa? Sudah. Ya, bentuk-bentuk talawun sudah. Boleh ya ikhwan. Aqwal al-ulama, aqwal salaf qadiman wa haditha terkait dengan talawun sudah. Kita ambil begitu banyak faedah, 10 poin yang bisa kita ambil dari kalamnya mereka terkait dengan talawun tadi. Asbabut talawun sudah. Mawahir talawun sudah. Macam-macam talawun sudah. Sikap kepada mutalawinin sudah. Nah, langsung muncul di kepala saya yang berikutnya ya, ada yang ketinggalan. Masya Allah. Yang terakhir terkait dengan masalah bagaimana cara selamat dari talawun. Sebelum itu ada yang nempel di kepala saya, Pak. Dan itu disampaikan langsung oleh para masyayikhna. Terkait dengan masalah taubatul mutalawin. Bagaimana kalau seorang mutalawin yang dikenal, yang masyhur dengan talawunnya, dia sebagai seorang mutalawin taubat. Diterima taubatnya apa enggak? Awas, jangan menutup pintu taubat dari orang lain. Allah Maha menerima taubat. Diterima apa enggak? Kok diem? Hah? Kalau dia taubat dengan taubat dan nasuhah diterima. Apa taubat dan nasuhah itu? Nah, sesungguhnya taubat dengan taubat yang betul-betul taubat yang sesungguhnya ya. Naam, ahsan. Taubat pintu terbuka lebar. Allah menerima taubatnya dari semua hamba-hamba yang bertobat. Yang diingatkan oleh para ulama, ini kalam Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. terkait dengan taubatul mutalawwih. Ketika ada orang yang semacam ini bertaubat, maka harus antum perhatikan kejujuran taubatnya. Apakah betul-betul taubat dengan taubatan nasuha, dengan taubatan shadiqah yang jujur ataukah tidak? Dikarenakan yang namanya talawun ini makir. Di depan antum taubat. Tapi kenapa kasih kalau macamnya di belakang balik lagi ada mutalawin. Harus al-hadar, ekstra hati-hati dari sosok-sosok mutalawinin yang menampilkan taubat. Kita tidak menutup pintu taubat, ya. Bukan, itu bukan haknya kita. Tetapi dikarenakan bahaya talawun, tercelanya sifatnya mutalawin, dan bagaimana jahatnya makarnya mutalawinin, maka ketika dia memunculkan yang namanya taubat, antum nanti. Ahlan wa sahlan wa marhaba dengan taubatnya antum. Masya Allah, kan bergembira. Tapi yang namanya taubat tidak cukup dengan lisan, tapi harus dengan perwujudan yang nyata, yang jujur, taubatan nasuha, taubatan shadiq. Ketika antum mendapati dengan real, bukti-bukti yang nyata, taubatnya taubatan shadiqah, taubat yang jujur, nah, dikatakan dia telah taba wa hasunat taubatuh. Telah taubat dan bagus taubatnya. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Kepangkuan sunnah dan salafiyin. Tapi kalau belum ada bukti-bukti taubatnya, hati-hati, makar berikutnya. Hati-hati, makar berikutnya namanya makar taubat. Terlalu banyak contoh-contoh orang yang menyampaikan taubatnya di belakang, balik lagi. Bahkan contoh-contoh taubat dari taubatnya. Barakallahu fikum. Nah, gitu ya. Taubat, saya taubat dari taubatnya saya ini. Luar biasa. Hah? Bahasanya itu rujuk dari taubat yang ada. La haula wala quwata illa billah. Itu namanya makar berikutnya. Makar modusnya adalah taubat. Itu fungsinya untuk supaya ngerem gitu ya. Mau cecar dia kelakapan begini dah terpojok. Ya ya taubat. Taubat. Tulis. Tulis. Tatangan. Apa ya akhi? Saya tepat di akhi. Dipeluk-peluk gitu. Nah. Lepas dari serangan-serangan tadi. Atur nafas. Atur strategi. Atur makar berikutnya. Ada kesempatan. Bikin makar lagi. Allahul musta'an. Hadza taubatul mutalawwin. Barakallahu fikum. Hati-hati. Para masyaikhna mengatakan hati-hati. Dikarenakan banyaknya mutalawinin. Hati-hati ketika ada dari kalangan mutalawin yang menampilkan taubatnya. Bukan menolak taubat seseorang, tapi yang kita harapkan kejujuran taubatnya dia, lepas dari makar-makar yang ada. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Ada lagi nih yang ketinggalan nih. Masya Allah. File-nya enggak muncul-muncul lagi. Ya Allah. Sudah ya. Jam 6:30. Jam berapa maghribnya ini? Pas. Masya Allah. Baik. Berarti Mbak Antalisha. Atau Mbak Tomar langsung? Kayaknya yang mau pulang-pulang 7 nih kayaknya ini. Hah? Pada Mbak langsung usah. Tapi Isya gitu ya? Iya. Tanggung ya? Hah? Isya teruskan sebentar. Ya Allah jam 8 selesai. Selesai kita. Tema ini selesai ya Pak. Tema yang berikutnya enggak kalah penting terkait dengan rumah tangga. Barakallahu fiik. Sepakat pada maghrib? Sepakat. Baik. Pada maghrib teruskan langsung terkait dengan pembahasan terakhir, turuqus salamah minat talawun, cara-cara untuk menyelamatkan diri dari sifat talawun. Insyaallah taala kita skor seluruh untuk maghrib dan diteruskan langsung pada maghrib sampai selesai insyaallah taala. Naqtilah huna. Subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.